dia tidak pernah dibaiat. Baik. Iya. Ansar Tauhidin pernah menyebarkan ketika mereka keluar dari majelis mujahidin, pernah kan mereka gabung sama MMA. Ketika keluar dibentuklah Ansar Tauhid. Dan di situ ada aturan-aturannya. Persyaratan-persyaratan untuk baiat kepada pimpinan Ansar Tauhid. Abu Bakar Basir. Gimana dikatakan tidak ada baiat? Mereka sendiri yang menyebarkan. Ya. Kalau enggak salah masih ada arsipnya di rumah itu tentang poin-poin baiatnya. Baiat terhadap pimpinan Ansar Tauhid, Abu Bakar Ba'i. Kemudian yang kedua yang saya ingat, baiat pun terjadi di Balikpapan ketika Abu Bakar Ba'i datang di Masjid Istiqamah Pertamina Balikpapan. Sempat terjadi baiat. Beberapa mereka yang hadir di situ melakukan pembaiatan pada Abu Bakar Ba'asyir. Dan perkara baiat hal yang masyhur dari Abu Bakar Ba'asyir dan yang berjalan di atas metodenya. Hal yang masyhur. Ya, sesuatu yang tidak bisa didustakan. Ya, sesuatu yang tidak bisa didustakan karena para pengikutnya sendiri mengakui itu. Bahkan mereka sempat mengajak kaum muslimin untuk melepaskan baiatnya kepada SBY ketika itu. Salah satu majalah yang mereka keluarkan ketika di masa MMI itu. Saya lupa majalahnya apa namanya. Hah? Nah, di situ ada pernyataan Abu Bakar Ba'asyir dan yakni MMI, Majelis Mujahidin. Di dalamnya mereka membuat pernyataan. Yang pertama melihat, menimbang, ya seperti itulah. Masalahnya masalah apa? Masalah BBM. Masalah BBM. Intinya bahwa apabila SBY enggan untuk apabila SBY tetap menaikkan harga BBM, ya, setelah pertimbangan ini disebutkan beberapa pertimbangan, maka ini berarti bahwa kaum muslimin sudah tidak lagi wajib untuk taat kepadanya. Berarti kan melepaskan baiat, tidak lagi wajib untuk taat kepadanya. Jadi dia mengajak kaum muslimin untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa. Melepaskan ketaatan kepadanya. Itu namanya melepaskan baiat. Karena kata al-bai'ah maknanya adalah ahdu ta'ah. Perjanjian untuk ta'at. Ketika dia melepaskan ketaatan, berarti dia mengajak untuk melepaskan baiat. Kalau mereka melepaskan baiat kepada SBY ketika itu jadi presiden, lalu kepada siapa mereka berbaiat? Hah? Kepadanya. Abu Bakar Ba'asyir. Alhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini masalah-masalah yang ma'ruf dan perkara yang masyhur. Bahkan mereka sendiri ya tidak mengingkari hal-hal yang seperti ini. Termasuk kejadian terakhir, ya, kejadian terakhir Abu Bakar Ba'asyir menganjurkan untuk membaiat yang di luar dari negerinya yang ada di sana di Suriah, Irak, Daesh. Oke, mereka tinggal di Indonesia yang dibaiat orang yang di luar sana. Hah? Dari mana agama yang seperti ini? Siapa yang mengajarkan? Dalam kitab fikih yang mana? Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya hawa nafsu tidak dibangun di atas bimbingan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Hah? Kenapa? Langsung datang. Bai'at, barakallahu fikum, membaiat seorang pemimpin, penguasa, dilakukan dengan dua cara. Kalau mungkin ini yang dimaksud. Cara yang pertama yaitu mendatangi langsung penguasa. Ya, apakah dengan salaman kalau dia laki-laki atau dengan pernyataan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita tanpa menyentuh tangan-tangan mereka. Dengan ikrar, dengan pernyataan di hadapan penguasa. Dan seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Demikian pula pada masa Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah baiat namun tidak secara langsung. Yaitu menampakkan ketaatan pada penguasa dan tidak menampakkan perlawanannya. Meskipun dia tidak harus datang sana, ya, namun ketika dia telah menampakkan ketaatannya, mengakui itu sebagai penguasa, maka itulah baiat. Itulah baiat. Dan tidak diharuskan setiap orang datang ke sana harus salaman dengan presiden misalnya. Nah, itu adalah hal yang tidak demikian keadaannya. Namun siapa saja yang ada di wilayahnya, yang mengakui kekuasaannya dan menampakkan ketaatannya, maka sungguh dia telah berbaiat kepada penguasa tersebut. Wallahu a'lam. Apa yang tulisannya? Masya Allah. Saya kurang bisa membaca sebagian kalimatnya, ini apa ini? Apakah Suriah termasuk negeri Islam yang dilarang melakukan pemberontakan di dalamnya? Mungkin itu ya. Yang dilarang melakukan pemberontakan. Dari awal. Para ulama tidak ada yang menganjurkan untuk melakukan perlawanan kepada Presiden Bashar al-Assad. Meskipun para ulama mengafirkan Bashar al-Assad. Para ulama mengafirkan Bashar al-Assad dengan keyakinannya Nusairiyah. Keyakinan-keyakinan kufur. Tapi para ulama tidak ada yang menganjurkan untuk melakukan pemberontakan. Ya. Yang melakukan pemberontakan dari jamaatul jihad atau yang disebut dengan al-qaeda, ya, lalu kemudian ada sebagian kelompok juga yang ikut, dan perlu diketahui bahwa di sana yang memberontak itu macam-macam, bukan satu kelompok, ada perwakilan dari al-qaeda yang disebut dengan jabhatun nusrah. Ada pula yang bergerak sendiri. Yang mereka sebut diri mereka Jaisul Hur. Pasukan pembebasan. Ada pula dari Daesh. Atau ISIS. Atau yang mereka sebut diri mereka dengan Daulah Islamiyah. Ini kelompok sendiri. Asalnya mereka bergabung dengan Al-Qaeda. Namun mereka menyempal. Membuat kelompok sendiri dan mengangkat Abu Bakar al-Baghdadi, dan ada dua pemimpin sebelum Bakar al-Baghdadi jadi pemimpin mereka. Nah, yang sampai sekarang tidak terselesaikan, ma'asyarul muslimin. Pertumpahan darah terus, orang-orang yang tidak berdosa, para wanita, anak-anak tertumpahkan darahnya. Ya. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Dan para ulama semenjak dahulu sudah peringatkan bahaya dari al-khuruj ala al-fukam. Tidak mesti ketika pemimpin itu kafir berarti harus memberontak. Tidak. Itu diterangkan oleh para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika pemimpin kafir memang hukum asalnya boleh, tapi tinggal melihat maslahat dan mafsadah. Apabila kaum muslimin tidak punya kemampuan, yang wajib adalah bersabar dengan kondisi tersebut. dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya pemimpin yang kafir dan kondisi kehidupan yang morat-marit yang penuh dengan fitnah mengharuskan kita untuk kembali kepada diri kita, muhasabah, melakukan introspeksi diri bahwa tidaklah hal itu terjadi melainkan disebabkan karena dosa-dosa kita juga. Maka yang wajib bagi kita adalah mengembalikan pada diri kita, berusaha untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat sebuah negeri disebut negeri Islam? Masyaallah, ini pembahasan panjang, tapi kesimpulannya bahwa disebut negeri Islam apabila syiar-syiar Islam zahir itu nampak. Azan dikumandangkan secara bebas, pelaksanaan salatul Id di tempat yang terbuka, ya, nampak syiar-syiar Islam secara zahir, maka negeri itu adalah negeri Islam. Kenapa kita tidak boleh mengkritik pemerintah? Bagaimana pemerintah tahu bahwa dia salah jika tidak dikritik? Bukan tidak boleh mengkritik pemerintah. Silakan mengkritik pemerintah. Silakan menasihati pemerintah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasiha? Agama itu nasihat. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya dan untuk imam-imam kaum muslimin. Jadi boleh memberi nasihat kepada penguasa, tapi caranya, akan tetapi caranya harus diperhatikan. Seorang anak menasihati ayahnya, boleh enggak? Boleh. Bahkan dianjurkan. Tapi kalau caranya kurang ajar, menyampaikan kata-kata yang membuat ayahnya sakit hati, maka tentu menjadi runyam permasalahannya. Maka apalagi seorang penguasa negeri, ya, penguasa negeri yang dia merasa punya kekuatan, kamu menyampaikan dengan cara yang tidak beradab, menyebabkan dia marah. Apa akibatnya? Akibatnya, kembali kepada diri kamu sendiri, kan begitu. Terancam keselamatan. Kalau dia sudah marah, penguasa, siapa yang bisa menghalangi? Dia akan berbuat apa saja. Ya. Dia akan mengirim, datang ke rumah fulan, culik dia. Mau apa sudah? Bisa apa-apa kan? Nah, para ulama melihat dari sisi dampaknya, dan itu nasihat dari Rasulullah SAW. Bukankah Nabi SAW mengatakan man kana lahu nasihatun lidhi sultan falyansahu sirran wala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, nasihati dengan cara rahasia, jangan terang-terangan. Caranya gimana? Kirim surat, misalnya. Atau dia punya perantara, kenalan di menteri, atau siapa orang-orang punya kedekatan dengan penguasa. Sampaikan. Sampaikan. Tidak bisa langsung kepada presiden. Sampaikan kepada perantaranya, gubernur misalnya. Kirim surat. Gak perlu diketahui banyak orang. Ketika masih pemerintah itu gak perlu setelah dia mengirim surat kepada penguasa lalu di ceramah atau di khutbah Jumat misalnya dia menyampaikan kemarin saya sudah tulis surat, saya sampaikan nasihat kepada si fulan. Itu terang-terangan akhirnya. Tidak perlu orang tahu. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, ini ustaz-ustaz ahlu sunnah diam aja dalam setiap permasalahan. Dari mana kamu tahu? Apa harus lapor ke kamu? Ketika setiap kita beri nasihat kepada penguasa, lapor lagi kepada. Tidak demikian. Jadi permasalahan masalah adab. Bagaimana cara menyampaikan nasihat atau kritik kepada penguasa tersebut. Bolehkah melakukan demonstrasi tapi tidak ditujukan ke pemerintah, tapi ditujukan ke instansi perusahaan tempat pendemo bekerja. Yang jelas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara-cara yang seperti ini bukan dari Islam. Ya. Menyelesaikan cara dengan demo, dengan kekerasan, dengan Ini bukanlah dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti mungkin awalnya instansi dulu. Merasa berhasil, akhirnya pemerintah jadi sasaran. Walhasil, para ulama tidak menganjurkan sama sekali untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang seperti ini. Buka dialog dengan pimpinan perusahaan misalnya, atau direktur sebuah instansi, lalu kemudian bicarakan dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.